Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali, yaitu masih pembahasan yang terkait dengan permasalahan bid'ah. Pada poin yang sebelumnya, maka berikutnya yang disebutkan oleh beliau di sini adalah kata beliau, hafidhahullah ta'ala syekh al-Fauzan hafidhahullah, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wal asbabul lati addat ilaiha. Munculnya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin dan sebab-sebab yang menyebabkan munculnya bid'ah tersebut. Sebab-sebab yang menyeret untuk munculnya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Itu beliau akan berbicara dua pembahasan, yaitu munculnya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin dan sebab-sebab munculnya bid'ah-bid'ah itu sendiri. Yang pertama kata beliau, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wa tahtahu mas'alatan. Munculnya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, wa tahtahu mas'alatani, dan di bawah pembahasan ini kata beliau ada dua permasalahan. Ada dua permasalahan yang akan dibahas oleh beliau ketika berbicara tentang munculnya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, waktu zuhuril bid'ah, yaitu waktu munculnya bid'ah-bid'ah. Kapan waktunya? Kapan awal kali bid'ah-bid'ah tersebut ini muncul? Itu masanya kapan? Ketika mulainya muncul bid'ah-bid'ah tertentu yang akan disebutkan oleh beliau hafidhahullah ta'ala. Kata beliau hafidhahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan itu dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-10 halaman 354. Kata beliau rahimahullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa'lam anna 'amatal bid'ah المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر الخلفاء الراشدين. Dan ketahuilah, kata beliau, bahwasanya mayoritas dari bid'ah-bid'ah yang ada, yaitu bid'ah-bid'ah yang muta'alliqah bil ulum, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu, dan juga yang berkaitan dengan al-ibadat, itu ibadah-ibadah, artinya yang namanya bid'ah, ini terkadang bentuknya adalah ilmu, itu ilmu yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan juga bisa jadi yang namanya bid'ah adalah terjadi dalam masalah ibadat, itu permasalahan ibadah-ibadah yang juga tidak pernah dijalankan dan diajarkan oleh para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya mayoritas dari bid'ah-bid'ah yang terkait dengan ilmu-ilmu dan juga bid'ah-bid'ah yang terkait dengan ibadat, kata beliau, innama waqa'a fil ummati, hanyalah terjadinya di tengah-tengah umat Islam ini adalah waktunya fi awakhiril khulafa'ir rasidin, yaitu pada masa akhir-akhir dari al-khulafa'ir rasidin, dari para khalifah yang dikenal dengan al-khulafa'ir rasidin, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, kemudian Ali. Maka pada akhir-akhir dari khilafahnya mereka, itu ketika mereka menjadi khalifah, pada akhir-akhir masa mereka, masa-masa di mana disebut dengan khulafa ar-rasidin, itu mulai muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah. Baik bid'ah-bid'ah yang terkait dengan ilmu-ilmu seperti yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ataukah bid'ah-bid'ah yang munculnya yang terkait dengan al-ibadat, itu permasalahan ibadah. Kama akhbar bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal tersebut, kata beliau, ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan muncul berbagai macam perkara-perkara yang baru, bid'ah-bid'ah. Ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, dari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa yang di antara kalian hidup, itu yang masih hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berumur panjang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa sayara ikhtilafan katsira." Maka dia pasti akan menyaksikan, dia akan melihat ikhtilafan katsira, akan melihat berbagai macam perselisihan yang sangat banyak. Ikhtilaf dalam permasalahan-permasalahan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan munculnya ikhtilafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاسِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Maka bagi kalian wajib untuk berpegang dengan sunnahku dan juga sunnahnya khulafa ar-rasidin, berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyin, itu yang lurus dan juga yang terbimbing, itu tadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengan sunnahnya beliau dan juga sunnahnya al-khulafa ar-rasidin. Kenapa? Karena akan muncul ikhtilaf yang sangat banyak, yaitu munculnya perselisihan-perselisihan yang itu disebabkan karena perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang baru yang dimunculkan oleh manusia, baik terkait dengan ilmu-ilmu ataukah yang terkait dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadis tersebut, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya dan juga teguran terhadap umat Islam yang datang setelah mereka, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hendaknya kalian berhati-hati waspada dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang muhdatsat, itu perkara-perkara yang diadadakan yang baru, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita akan munculnya muhdatsat sehingga umatnya sudah ditegur waktu itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti munculnya perkara-perkara yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah merupakan perkara yang sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa awwalu bid'atin dhaharat bid'atul qadar wa bid'atul irja wa bid'atul tashayyu' wal khawarij. Kata beliau, dan awal kali bid'ah yang muncul adalah, awal kali bid'ah yang muncul, wa awalu bid'atin bid'ah yang pertama kali zaharat yang muncul, itu pada akhir-akhir dari khilafah ar-rasidin, khulafah ar-rasidin. Maka kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, adalah bid'atul qadar. Itu bid'ahnya pemahaman qadariyah. Itu yang mengingkari takdir. Yang mengingkari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka mengatakan bahwasanya al-amru unuf, perkaranya baru. Itu mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui perkara kecuali kalau perkara tersebut sudah terjadi. Ini qadariyah. Orang-orang qadariyah. Wa bid'atul irja, dan juga bid'ah al-irja. Itu bid'ahnya kelompok yang namanya murji'ah. Yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Wa bid'atul tashayyu', dan juga bid'ah tashayyu'. Itu syiah. Bid'ahnya syiah. Wal khawarij, dan juga bid'ahnya orang-orang khawarij. Itu menghalalkan darahnya kaum muslimin yang mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in waktu itu. Kemudian kata beliau, kata Syekhul Islam rahimahullah, walamma hadatsatil furqatu ba'da maqtali Utsman zaharat bid'atul haruriyah. Dan ketika terjadi al-furqah, itu perpecahan, ba'da maqtali Utsman, setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu an, itu peristiwa terbunuhnya sang khalifah yang ketiga yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu an, maka beliau zaharat bid'atul haruriyah, muncullah waktu itu bid'ah al-haruriyah. Itu bid'ahnya orang-orang khawarij yang mereka memiliki markas di Harura. Summa fi akhiri asri sahabati hadasat al-qadariyatu. Kemudian pada akhir-akhir masanya para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, hadasat al-qadariyatu. Itu muncul al-qadariyah. Bid'ahnya orang-orang qadariyah. Fi akhiri asri ibni Umar, wa ibni Abbas, wa Jabir, wa amsalihim minas sahabah. Itu pada akhir dari masa para sahabat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Pada masa akhir-akhir sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar, ibn Abbas, Jabir, dan juga yang semisal dengan mereka dari para sahabat yang masa-masa mereka adalah akhir. Dan masyhur disebutkan oleh para ulama ucapan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, itu ketika mendapatkan laporan munculnya bid'ahnya orang-orang qadariyah, maka kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar menyatakan bahwasanya, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, inni bari'um minhum, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka, itu orang-orang qadariyah, wa annahum bura'a'um minni, dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku. Ini sikap yang tegas dari sahabat yang mulia mengingkari bid'ahnya orang-orang qadariyah yang muncul di akhir-akhir masanya beliau radhiyallahu anhumah. Wa hadatsat al-murji'atu qariban min dhalik. Dan muncullah bid'ahnya orang-orang murji'ah qariban min dalik, yaitu qarib itu dekat dari masanya orang-orang khawarij, ataukah munculnya bid'ah khawarij. Tidak jauh. Selepas munculnya bid'ah khawarij, maka muncul bid'ah yang lainnya, bid'ah al-murji'ah. Kemudian kata beliau, wa ammal jahmiyatu, adapun al-jahmiyah, itu bid'ahnya orang-orang jahmiyah, fa innaha hadathat fi akhir asri tabi'in, ba'da mauti Umar ibn Abdul Aziz. Adapun bid'ahnya orang-orang jahmiyah, kata beliau, maka sesungguhnya bid'ah tersebut ini muncul fi akhir asri tabi'in, itu pada akhir-akhir dari masanya para tabi'in, pada akhir-akhir masa tabi'in. Ba'da mauti Umar ibn Abdul Aziz, yaitu setelah wafatnya, meninggalnya Umar ibn Abdul Aziz, yaitu Umar ibn Abdul Aziz khalifah yang masyhur. Waqad ruwiya annahu andara bihim, dan telah diriwayatkan, kata beliau, bahwasanya beliau Umar ibn Abdul Aziz andara bihim, ini mengingatkan tentang bid'ahnya orang-orang Jahmiyah. Diriwayatkan Umar ibn Abdul Aziz mengingkari, yaitu memberikan teguran kepada kaum muslimin tentang bahayanya orang-orang Jahmiyah, itu kelompok Jahmiyah yang diantara akidahnya adalah mengingkari nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa kana zuhuru jahm bi khurasan fi khilafati hisham ibni abdil malik, dan adalah munculnya jahm, itu pendolan dari jahmiyah, jahm ibnu safwan, adalah bi khurasan, di khurasan, fi khilafati hisham ibni abdil malik, itu pada kekhilafahan Hisham ibni Abdul Malik, itu pada khalifah yang terkenal itu Hisham ibni Abdul Malik, muncul bid'ahnya orang-orang Jahmiyah yang ditokohi oleh Jahm ibn Safwan. Kata beliau selanjutnya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hadihil bid'a'u zaharat fil qarni tsani, bid'ah-bid'ah ini yang disebutkan oleh beliau, mulai dari bid'ahnya Qadariyah, yang disusul dengan bid'ahnya Murji'ah, kemudian Syiah Rafidah, Khawarij, dan juga yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, bid'ah-bid'ah ini muncul fil qarni tsani, pada abad yang kedua. Pada abad yang kedua, was-sahabatu mawjudun, dan para sahabat waktu itu masih ada, yaitu di akhir-akhir masanya mereka. Waqad ankaru ala ahliha, dan mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, ini mereka sudah mengingkari orang-orang yang membawa bid'ah-bid'ah tersebut. Mengingkari orang-orang yang membawa pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Bid'ahnya orang-orang Qadariyah dibantah oleh Abdullah bin Umar. Dan juga bid'ah-bid'ah yang lainnya. Summa zaharat bid'atul i'tizal. Kemudian setelah itu muncul bid'ah al-i'tizal, itu bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah. Itu bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah, yang diantara bid'ahnya mereka adalah menghukumi pelaku dosa besar adalah fil manzilati bainal manzilatain, berada di suatu posisi antara dua posisi, itu bukan muslim bukan kafir, di tengah-tengahnya. Wa hadatsat al-fitanu bainal muslimin, dan terjadilah al-fitan, itu berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Wa dhahara ikhtilaful ara' wal mail ila al-bid'i wal ahwa, dan muncullah ikhtilaful ara', itu perbedaan-perbedaan pandangan, itu perbedaan-perbedaan pendapat. Wal mail ila al-bid'i, dan kecenderungan ila al-bid'ah, itu muncul mulai kecenderungan kaum muslimin kepada bid'ah-bid'ah, wal ahwa, dan juga ahwa itu hawa nafsu, mulai muncul yang semacam ini. Wa dhaharat bid'atut tasawuf wa bid'atul bina' ala al-kubur ba'da al-qurunil mufaddalati, dan muncullah bid'ah yang lainnya, itu bid'atut tasawuf, itu bid'ahnya orang-orang sufiyah, itu bid'ah tasawuf, itu bid'ahnya orang-orang sufi. Wa bid'atul bina'i 'alal kubur, dan juga bid'ah membangun bangunan di atas kuburan. Baik itu digunakan untuk sebagai masjid ataukah yang lainnya. Dibangun melebihi kebutuhan yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal qurunil mufaddalati, yaitu munculnya bid'ah-bid'ah yang semacam ini adalah setelah al-qurun al-mufaddalah. Itu generasi yang utama, yaitu masa yang disebutkan oleh para ulama, para sahabat, kemudian tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Itu setelah generasi mereka, generasi yang mufaddalah, yang memiliki keutamaan, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan mereka, muncullah bid'ah-bid'ah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Muncul bid'ah tasawuf, bid'ahnya orang-orang yang membangun bangunan di atas kuburan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Wa hakadha kullama ta'akhkhara al-waqtu zadatil bid'u wa tanawwa'at. Kata beliau, demikianlah. Setiap kali ta'akhkhara al-waqtu, itu semakin jauh masa tersebut dengan masa kenabian, masanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'akhkhara semakin mundur ke sini, zadatil bid'u, maka bertambahlah bid'ah-bid'ah tersebut. Yang tadinya mungkin pada awal-awal ataukah akhir-akhir dari masa sahabat, muncul khulafa ar-rasidin, muncul bid'ahnya qadariyah, bid'ahnya al-irja dan juga yang lainnya. Maka semakin jauh dari masa-masa mereka, maka kata beliau, kullama ta'akhkhara al-waqtu zadatil bid'ah, akan bertambah bid'ah-bid'ah yang muncul. Wa tanawwa'at, dan juga beraneka ragam munculnya bid'ah-bid'ah yang lainnya. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berarti dari penjelasan beliau bisa ditarik kesimpulan bahwasanya munculnya berbagai macam kebid'ahan adalah setelah al-qurun al-mufaddalah, itu semakin banyak. Di akhir-akhir khulafa ar-rasidin ini pun sudah mulai muncul. Apalagi setelah al-qurun al-mufaddalah, maka semakin banyak sampai pada masa kita sekarang ini. Semakin banyak bid'ah-bid'ah yang muncul. Kemudian kata beliau, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, makanu zuhuril bid'i, yaitu tempat munculnya bid'ah-bid'ah tersebut. Tadi waktunya, waktu mulai munculnya bid'ah-bid'ah yang ada, mulai dari bid'ahnya qadariyah, bid'ahnya murji'ah, bid'ahnya syiah, khawarij dan juga yang lainnya, itu waktunya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, berbicara permasalahan yang kedua adalah makan zuhuril bid'i, itu tempat munculnya bid'ah-bid'ah tersebut. Kata beliau rahimahullah, takhtaliful buldanu al-islamiyatu fi zuhuril bid'i fiha. Negeri-negeri Islam itu berbeda-beda, yaitu di dalam munculnya bid'ah-bid'ah yang ada di negara-negara tersebut. Jadi masing-masing negeri itu berbeda-beda tempat terjadinya bid'ah-bid'ah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terkadang di negeri ini muncul bid'ah ini, yang di negeri lain muncul bid'ah itu, dan juga seterusnya. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innal amsara al-kibara allati sakanaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya al-amsar al-kibar, itu kota-kota, negeri-negeri yang besar, kata beliau, yang dihuni oleh para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat itu tinggal di negeri-negeri yang besar tersebut. Wa kharaja minha al-ilmu wal-imanu khamsatun, dan keluar dari negeri-negeri tersebut ilmu dan juga al-iman, maka negeri-negeri tersebut jumlahnya ini ada lima, kata beliau. Negeri-negeri yang di situ para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal, berdiam di situ, menjadi penduduknya, yaitu ada lima negara. Lima negeri yang besar waktu itu, yang darinya muncul ilmu dan juga muncul keimanan. Kata beliau, yang pertama adalah Al-Haraman. Itu dua negeri Al-Haram, itu Makkah dan juga Madinah. Kemudian wal iraqan, yang kedua adalah al iraqan, dua Irak. Wallahu a'lam yang dimaksudkan oleh beliau apakah Kufah dan juga Basrah, karena beliau akan merinci di bawahnya nanti. Yang disebutkan adalah Kufah dan juga Basrah. Kemudian yang terakhir adalah Wasyam, itu Syam. Al-Haraman wal-Iraqan, ini empat. Wasyam, kemudian yang kelima adalah negeri Syam. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, minha, dari negeri-negeri ini, itu lima negeri yang besar ini, kharajal Qur'anu, wal-hadithu, wal-fiqhu, wal-ibadatu, wa ma yatba'u dhalika min umuril Islam. Dari negeri-negeri yang besar ini, Makkah, Madinah, dan juga yang lainnya yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, keluar Al-Quran, sumber ilmu. Wal hadis, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal fiqhu, dan juga fikih, keluar dari negeri-negeri tersebut. Karena negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tinggal. Menjadi penghuni dari negeri-negeri yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga tentunya para sahabat adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang mereka sudah menimbanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebarkan di mana mereka berada. Sehingga disebutkan tadi keluar ilmu dan juga al-iman. Wal ibadatu, dan juga muncul dari negeri-negeri tersebut al-ibadah. Wa ma yatba'u dhalika min umuril Islam, dan juga perkara-perkara yang lain yang mengikuti hal tersebut, min umuril Islam, dari urusan-urusan Islam. Dari perkara-perkara yang ada dalam agama Islam ini, maka muncul dari lima negeri yang besar yang disebut oleh beliau, Al-Haraman, Wal-Iraqan, Wasyam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kharaja min hadihil amsari bid'un usuliyah ghairul Madinah an-Nabawiyah. Dan keluar juga dari negeri-negeri tersebut, kata beliau, berbagai macam bid'ah-bid'ah usuliyah. Itu bid'ah-bid'ah dalam masalah usuliyah. Itu prinsip usul-usul. Perkara-perkara yang pokok muncul dari negeri-negeri tersebut. Kemudian kata beliau, ghair al-Madinah an-Nabawiyah. Selain dari Madinah an-Nabawiyah. Maka dari selain Madinah an-Nabawiyah, muncul bid'ah-bid'ah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, falkufatu kharaja minha at-tasyyu wal-irja. Maka al-kufah, disebutkan oleh beliau al-kufah, padahal beliau menyebutkan di atas al-iraqah. Namun yang disebutkan negaranya dan negerinya, kotanya adalah al-kufah, negeri Kufah. Kharaja minha at-tasyyu wal-irja. Muncul dari negeri ini, itu negeri Kufah, at-tasyyu' wal-irja', itu bid'ahnya orang-orang Syiah dan juga bid'ahnya orang-orang Murji'ah. Muncul dari negeri Kufah, bid'ah Syiah, Rafidah, dan juga bid'ahnya orang-orang Murji'ah, maka dari negeri Kufah ini. Wantashara ba'da dhalika fi ghairiha. Kemudian setelah itu bid'ahnya at-tasyyu' wal-irja' ini pun menyebar, tersebar. Setelah itu, fi ghairiha, ke selain dari negeri Kufah. Menyebar ke negara-negara yang lainnya, kota-kota yang lainnya di sekitar Kufah tersebut. Wal Basratu kharaja minha al-qadaru wal-i'tizalu wan-nusuku al-fasidu. Dan negeri Basrah, ini Basrah sama di Irak ini. Wal Basrah kharaja minha al-qadar. Muncul darinya adalah bid'ah qadariyah. Wal-i'tizal, dan juga bid'ahnya mu'tazilah. Wan-nusuk, itu bid'ah dalam masalah, an-nusuk itu masalah ibadah. Itu an-nusukul fasid, itu bid'ah-bid'ah yang baru yang muncul di negeri Basrah, yang terkait dengan ibadah-ibadah yang rusak. Itu yang tidak sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantasara ba'da dhalika fi ghairiha. Kemudian setelah itu pun bid'ah-bid'ah tersebut menyebar ke selain negeri Basrah. Mulai menyebar. Namun muncul pertama kalinya dari negeri Basrah. Itu Mu'tazilah dan juga Al-Qadariyah muncul dari negeri Basrah. Ini tempat yang disebut oleh beliau. Kemudian kata beliau, wassamu kana biha an-nasab wal qadaru. Dan negeri Sam, kata beliau, muncul di negeri tersebut, kata beliau, bid'ah an-nasabu. Itu bid'ah an-nasibah, nawasib. Itu yang memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qadar. Dan juga muncul bid'ah qadariyah. Muncul di situ al-qadariyah. Selain di Basrah, ternyata muncul qadariyah juga di negeri Syam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma tajahhumu fa innama dhahara min nahiyati Khurasan. Adapun bid'ahnya tajahhum, itu bid'ahnya jahm, itu bid'ahnya Jahmiyah. Fa innama dhahara min nahiyati Khurasan, kata beliau, hanyalah muncul bid'ah Jahmiyah ini dari arah Khurasan, dari kota Khurasan. Wa huwa syarrul bid'i, dan bid'ah Jahmiyah ini adalah merupakan bid'ah yang paling terjelek, kata beliau. Bid'ah yang paling terjelek karena mengingkari nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya kata para ulama itu adalah mengingkari keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya bid'ahnya orang-orang Jahmiyah adalah merupakan syarrul bid'i. Itu bid'ah yang paling terjelek adalah bid'ahnya orang-orang Jahmiyah. Sehingga para ulama ada yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. Wa kana dhuhurul bid'i bihasabil bu'di 'anid darin nabawiyyah. Kata beliau, dan adalah munculnya bid'ah-bid'ah tersebut ini sesuai dengan al-bu'di, itu dengan jauhnya. Anid darin nabawiyyah, itu jauhnya negeri tersebut dari ad-dar an-nabawiyyah, dari negeri Nabi, yaitu negeri Madinah. Semakin jauh dari negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak muncul bid'ah-bid'ah yang ada. Itu seperti di Irak yang disebutkan beliau, Kufah, Basrah, kemudian Khurasan. Ini muncul bid'ah-bid'ah yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tergantung sesuai dengan jauh dekatnya dari negeri Madinah. Semakin jauh, maka semakin banyak bid'ah-bid'ah yang muncul di negeri tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, falamma hadasat al-furqatu ba'da mattali Utsman dhaharat bid'atul haruriyah. Maka setelah terjadinya al-furqah, perselisihan itu perpecahan, setelah peristiwa terbunuhnya Utsman khalifah yang ketiga, dhaharat bid'atul haruriyah, maka muncullah bid'ah al-haruriyah. Muncul bid'ahnya orang-orang khawarij yang menikam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam, muadzin adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali. Kemudian kata beliau, wa ammal madinatun nabawiyyatu fakanat salimatan min duhuri hadihil bid'i. Adapun al-Madinah an-Nabawiyyah, itu negeri Madinah, seperti yang dikecualikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di atas tadi, bahwasanya negeri-negeri yang lima yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, muncul bid'ah usuliyah. Bid'ah-bid'ah dalam masalah prinsip-prinsip usul agama Islam ini. Kecuali negeri Madinah. Maka di sini pun kata beliau, menyatakan adapun Madinah an-Nabawiyyah, maka kota ini atau negeri ini adalah salimatan min duhuri hadihil bid'i. Merupakan negeri yang selamat, yaitu yang terbebas dari munculnya bid'ah-bid'ah yang semacam ini. Yaitu bid'ah qadariyah, bid'ah ini dan juga itu, selamat negeri tersebut. Itu negeri Madinah an-Nabawiyyah. Wa in kana biha man huwa mudmirun lidzalik. Walaupun kata beliau, di negeri Madinah itu ada orang-orang yang mudmirun, itu yang menyembunyikan, yang menyimpan bid'ah-bid'ah tersebut, namun tidak berani untuk memunculkannya. Kenapa? Karena kota tersebut adalah kota yang berisi tentang ilmu, berisi tentang keimanan. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di situ. Dan juga para ulama di situ sangat banyak. Sehingga disebut oleh beliau, negeri ini adalah negeri yang selamat, walaupun ada orang-orang yang sudah memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah tersebut, sudah menyembunyikan. bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Fakana indahum muhanan madmuman. Maka beliau fakana indahum muhanan madmuman. Maka di sisi mereka, di sisi orang-orang Madinah, bid'ah-bid'ah tersebut adalah merupakan perkara yang muhanan, itu perkara yang hina, dan juga merupakan perkara yang tercela, kata beliau. Merupakan perkara yang tercela. Sehingga tidak bisa untuk muncul, dan pemiliknya juga tidak berani untuk memunculkannya. Idz kana biha qaumun minal qadariyyati wa ghairihim. Dikarenakan, kata beliau, sebenarnya di kota Madinah itu ada qaumun minal qadariyyati. Sudah ada, kata beliau, qaumun minal qadariyyah. Qaum itu sekelompok manusia yang memiliki pemikiran bid'ah, itu pengikut al-qadariyyah. Sudah ada. Wa ghairihim, dan juga selain dari pengikut al-qadariyyah. Walakin kanu maghurin dalilin bi khilafit tasayyu' wal irja fil kufah wal i'tizal wa bid'in nusuki bil basrah wan nasabi bis sam. Kata beliau, akan tetapi mereka kondisinya itu, orang-orang yang memiliki benih-benih bid'ah-bid'ah dari Qadariyah dan juga selainnya di negeri Madinah, mereka adalah dalam kondisi maghurin, itu terpaksa, itu dikuasai. Dalilin, dan juga hina mereka. Bi khilafit tasayyu' wal irja fil kufah. Berbeda dengan bid'ahnya Syiah dan juga Murji'ah di negeri Kufah. Maka berani mereka untuk memunculkannya. Berani untuk memunculkannya. Wal i'tizal wa bid'un nusuki bil Basrah. Dan juga berbeda dengan bid'ahnya Mu'tazilah dan juga bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah di negeri Basrah. Maka berani mereka memunculkan bid'ah-bid'ah tersebut di negeri Basrah. Wan nasab bil Syam, dan juga bid'ah Nawasib di negeri Syam. Fa innahu kana zahiran. Maka bid'ah-bid'ah tersebut di negeri-negeri selain Madinah, Kufah, demikian pula Basrah, Syam, bid'ah-bid'ah tersebut ini berani untuk dimunculkan oleh orang-orang yang memiliki benih-benih tersebut. Orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah tadi. Wa qad thabata fi sahih 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal la yadkhuluha. Dan telah sabit dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ad-dajjal ini tidak akan bisa memasuki kota Madinah. Tidak akan bisa memasuki negeri Madinah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yazal al-ilm wal iman dhahiran ila zamani ashabi Malik. Dan terus menerus, kata beliau, yang namanya ilmu dan juga al-iman ini zahiran tetap muncul, tetap jaya ila zamani ashabi Malik, sampai zamannya ashab Malik, itu murid-muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Karena Imam Malik adalah merupakan imam darul hijrah, itu merupakan imam di negeri Madinah. Terus menerus ilmu dan juga iman ini muncul jaya di negeri Madinah sampai zamannya murid-muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Wa hum min ahli al-qarnir rabi, dan mereka itu ashabu Malik rahimahullah, mereka adalah min ahli al-qarnir rabi, termasuk dari generasi yang disebut oleh beliau yang hidup pada abad yang keempat. Itu pada abad yang keempat, kata beliau rahimahullahu taala. Ini waktu munculnya apa? Bid'ah-bid'ah yang disebutkan oleh beliau, mulai dari Qadariyah, Tasayyu, Irja, I'tizal, dan juga yang lainnya, ternyata masing-masing negeri itu berbeda. Namun sumbernya adalah negeri-negeri yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, "Fa'ammal 'usur ats-tsalatsatu al-mufaddalatu falam yakun fiha bil Madinatin Nabawiyyatu" bil madinati nabawiyyati bid'atun dhahiratun albatta. Kata beliau, adapun al-usur, itu masa as-salasah al-mufaddalah, itu generasi utama, itu tiga generasi utama, para sahabat, at-tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in, Tiga generasi yang utama ini, kata beliau, masa-masa mereka, falam yakun fiha bil madinatin nabawiyyati bid'atun dhahiratun albatta. Tidak ada pada masanya mereka, pada masanya tiga generasi yang utama tersebut di negeri Madinah, adanya bid'ah yang muncul sama sekali. Tidak ada. Itu pada masanya mereka, masanya para sahabat, tabi'in dan juga atba'ut tabi'in, pada masa-masa mereka, itu al-qurun al-mufaddalah yang ada di negeri Madinah, tidak ada bid'ah yang muncul sama sekali. Wala kharaja minha bid'atun fi usuluddin al-batta. Tidak pula muncul dari negeri Madinah tersebut pada masa al-qurun al-mufaddalah bid'ah fi usuluddin al-batta. Itu bid'ah dalam masalah usuluddin. Itu usul-usul yang ada dalam agama ini. Pokok-pokok yang ada dalam agama Islam ini. Sama sekali, kata beliau, tidak muncul pada tiga generasi yang utama tadi, as-sahabah, at-tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in. Kama kharaja min sa'iril amsar. Sebagaimana muncul bid'ah-bid'ah tersebut di negeri-negeri yang lainnya. Madinah terbebas. Itu. Adapun selain Madinah, seperti yang disebutkan oleh beliau, muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah. Mulai dari Qadariyah, Tasayyu, Irja, dan juga yang lainnya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, hafidhahullah ta'ala, pembahasan yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah al-asbabul lati addat ila zuhuril bid'ah. Yaitu sebab-sebab yang addat, itu yang menuntut, yang menyeret untuk munculnya bid'ah-bid'ah tersebut. Karena sesuatu itu muncul biasanya ada sebabnya. Itu ada sebabnya. Maka beliau hafizahullah, mimma la syakka fihi, merupakan perkara yang tidak ada keraguan padanya, kata beliau, annal i'tisama bil kitabi was sunnati fihi manjatun minal wuku'i fil bid'i wadh-dhalali. Bahasanya berpegang teguh dengan Alkitab dan juga sunnah, padanya manjatun, itu keselamatan dari terjatuhnya dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah dan juga kesesatan. Orang yang berpegang teguh kepada Alkitab dan juga As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka dia akan selamat untuk terjatuh dari berbagai macam bid'ah-bid'ah dan juga kesesatan-kesesatan yang ada. Artinya apa? Kalau seseorang sudah meninggalkan Alkitab dan juga As-Sunnah, ataukah meninggalkan salah satunya, maka ini adalah merupakan alamat bahwasanya akan terjatuhnya orang tersebut ke dalam bid'ah-bid'ah, ataukah akan terjatuh dalam kesesatan-kesesatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakannya. Bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan Alkitab dan juga sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Kata beliau hafizahullah, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Wa anna hadha, dan bahwasanya ini adalah sirati, itu jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, itu jalan-jalan selain dari jalan yang lurus tadi, fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasanya jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang lurus, yang harus diikuti karena itu adalah jalan keselamatan yang akan menyampaikan hamba tersebut kepada keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jalan yang berdasarkan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafidhahullah, وَقَدْ وَضَّحَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ إِبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan hal itu. Itu menjelaskan, yaitu jalan yang lurus tadi yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Maka sungguh, kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Nabi telah menjelaskan jalan yang lurus tersebut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, kata Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hada sabilullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris suatu garis, itu garis yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hada sabilullah, ini adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang disebutkan dalam ayat wa anna hada sirati mustaqima. Berarti jalan yang lurus itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti garis yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, beliau sallallahu alaihi wasallam menggaris kembali garis-garis yang lain yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari garis yang lurus tersebut. Digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Garis-garis yang banyak di kanan dan juga sebelah kiri dari garis yang lurus yang digaris pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hadhihi subulun." Ini adalah merupakan subul. Itu jalan-jalan yang menyimpang. Yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tattabi'us subul." Maka janganlah kalian mengikuti as-subul tersebut, jalan-jalan yang menyimpang yang bukan jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadhihi subulun." Maka ini adalah merupakan subul, itu jalan-jalan yang lain. "Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi." Di atas masing-masing dari jalan tersebut itu ada syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang yad'u ilaihi, yang mengajak untuk mengikuti jalan tersebut. Berarti subul tersebutlah jalannya syaitan, yang syaitan ini mengajak manusia untuk melalui dan menempuh jalan tersebut. Dan syaitan akan mengajak manusia ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melarang, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, itu jalan-jalan tadi yang digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tala, kemudian Nabi setelah menyatakan demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dibaca ayat yang sudah diterjemahkan tadi. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala menyatakan setelah membawakan hadis tersebut, faman a'rada 'anil kitabi was sunnati tanaza'athu at-turuqu al-mudillatu wal bid'u al-muhdatsatu. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Kitab dan juga Sunnah, dia berpaling dari Al-Kitab dan juga berpaling dari Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti Al-Kitab dan juga tidak mau mengikuti Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tanaza'athu at-turuqu al-mudillatu, maka dia akan diseret oleh jalan-jalan yang menyesatkan tersebut dan juga bid'ah-bid'ah yang muhdatsah, itu bid'ah-bid'ah yang diada-adakan. Dia akan diseret, artinya dia akan mengikuti jalan-jalan yang sesat dan juga bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang baru, yang itu adalah merupakan jalannya syaitan yang mengajak untuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun sebab-sebab yang akan disebutkan oleh beliau, insyaAllah satu persatunya kita akan baca pada pertemuan yang mendatang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.